إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين ikhwati fillah rahimakumullah, malam ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang penuh berkah, sebab masjid rumah Allah, bangunan yang didirikan demi mewujudkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pastilah diberkahi. Adapun banyak sedikitnya berkah yang Allah berikan untuk masjid, untuk orang-orang yang memakmurkan dan meramaikan masjid tersebut, tentu sesuai dengan keikhlasan mereka di dalam mengisi dan meramaikan masjid itu. Demikian juga sesuai dengan ittiba. Nah, sejauh manakah mereka mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillah, kita berharap, betul-betul berharap agar pertemuan ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, supaya pertemuan ini menjadi sebab Allah tinggikan derajat kita, Allah tambahkan banyak-banyak pahala kita, Allah hapuskan dan gugurkan kesalahan kita. Dan semoga dengan pertemuan semacam ini Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari sekian banyak bencana dan mara bahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa butuhnya kita kepada ilmu agama. Hidup ini tidak akan tenteram, tidak akan tenang. Kebahagiaan itu tidak akan bisa kita raih tanpa ilmu agama. Mungkin ada sebagian orang yang merasa telah mendapatkan bahagia. Ada juga sebagian orang yang merasa sudah meraih ketenteraman. Tetapi kebahagiaan dan ketenteraman yang telah diraih, apakah benar-benar hakikat kebahagiaan? Apakah yang mereka rasakan, yang mereka akukan itu benar-benar sebuah ketenteraman yang bersifat abadi? Ataukah hanya sebatas bayang-bayang semu dan fata morgana saja? Nah, kebahagiaan dan ketenteraman yang tidak dibangun di atas agama, di atas ajaran Allah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sifatnya sementara. Selain sementara juga hanya bersifat menipu. Hakikat kebenaran, hakikat ketenteraman, hakikat ketenangan hanyalah bisa diraih dengan mempelajari ajaran Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hal yang sesungguhnya bersifat prinsip. Inti dari ajaran Islam. Dasar dan pondasi utama dari bangunan Islam. Tetapi subhanallah, hal-hal yang bersifat prinsip seperti ini tidak setiap orang memahaminya. Tidak semua kaum muslimin bisa mengerti dan menghayatinya. Saya berikan sebuah contoh. Percakapan kecil saya dengan salah seorang kenalan yang baru kenal beberapa waktu, hanya dalam hitungan hari. Nah, dalam sebuah kegiatan dia ikut pengajian, itu pun pengajian bahasa Arab saja. Nah, masih bisa dikatakan pemula awam. Nah, betul-betul pemula. Tetapi luar biasa pengakuan dari dirinya dalam percakapan kecil itu sambil geleng-geleng kepala. Pertemuan empat mata, dia mengatakan kepada saya, "Masya Allah Ustaz, barangkali inilah hidayah yang Allah berikan untuk saya. Saya itu baru faham, baru sadar dan mengerti. Ternyata Islam itu membimbing kita untuk tidak marah-marah." Subhanallah. Ini kan masalahnya prinsip. Prinsip banget. Nah, ketika menghadapi apa, masalah, ketika ada konflik, problem yang sedang dihadapi, Islam itu mengajarkan jangan marah. Usianya sudah 30 tahun lebih, hampir 40, menginjak 40 tahun. Tapi hari itu, baru hari itu, dia paham dan mengerti bahwa Islam itu tidak mengajarkan marah-marah. Runut demi runut, cerita demi cerita, ternyata dia punya masalah keluarga. Nah, kenapa contoh ini yang saya bawakan? Karena judul utama dalam kegiatan kita selama di Banjarmasin kan tentang keluarga. Maka saya kira contoh ini tepat untuk diangkat. Dia punya masalah keluarga dengan istrinya, dengan mertuanya. Yang selama konflik itu terjadi, konflik dalam keluarga itu, selalu dia hadapi dengan itu tuh disikap marah-marah. Mohon maaf kalau orang Jawa bilangnya misuh-misuh. Misuh-misuh itu apa bahasa Indonesianya? Artinya mengumpat ya, mengumpat, mencaci, memaki. Nah, mertuanya dicaci maki. Jangankan istrinya, mertuanya saja dicaci maki. Bapak mertua, ibu mertua, istrinya pun dicaci maki. Nah, mohon maaf, bahasa-bahasa yang tidak pantas diucapkan tuh diucapkan. Dan dia selama membina rumah tangga 10 tahun lebih itu, dia meyakini itu sah-sah saja, biasa-biasa saja. Karena dia merasa benar, yang salah mertuanya. Dia merasa benar, yang salah istrinya. Karena dia merasa benar, maka sah-sah saja. Kalau dia marah-marah, kemudian dia berkata kasar, sampai pada tingkatan memaki dan mencaci, dia merasa itu sah-sah saja, benar. Namun subhanallah, hanya dengan sedikit keterangan, ya jangan marah-marah mas. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Walaupun kita posisi yang benar, tetap bersabar. Walaupun orang lain yang salah, jangan marah-marah, sabar. Kaget dia. Seperti itukah ajaran Islam? Iya, seperti itu ajaran Islam. Tapi yang salah mertua ya Ustaz? Iya, yang salah mertua. Istri saya yang salah? Iya, istrimu yang salah. Tetapi sikap yang dipilih dan diajarkan di dalam Islam itu bukan marah-marah. Sabar. Selesaikan dengan kepala dingin, dengan baik-baik. Nah, yang kita inginkan itu semua berakhir dengan indah. Bukan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, dalam sebuah konflik rumah tangga ya, konteks kita adalah konflik rumah tangga. Kalau kita dalam konflik, konteks konflik rumah tangga, kemudian yang kita bicarakan adalah salah dan benar, masalah tidak akan selesai dengan indah. Tapi coba cari solusi yang terbaik. Nah, bukan mencari salah dan benar, tetapi yang terbaik dan paling indah itu seperti apa. Nah, lalu kemudian saya sampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man katama ghaizan wa huwa yaqdir ala infadhihi, khayyarahu Allah al-hurul 'ain yaumil qiyamah ala ru'usil khalaik." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mampu menahan amarah, mengekang emosi, padahal dia mampu untuk meluapkan amarahnya itu pada hari kiamat nanti di hadapan seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan dipersilakan untuk memilih bidadari mana yang dia sukai. Nah, secara umum kaum mukminin, mereka yang akan masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala, akan mendapatkan bidadari yang berjumlah 72, ditambahkan dengan istri kita yang hidup di dunia. selama dia mukminah, selama dia muslimah, dan sama-sama masuk surga. Nah, tetapi pahala besar yang Allah janjikan bagi mereka yang mampu menahan emosi, mengekang amarah. Nah, dialah yang berhak memilih sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dipersilakan untuk memilih mana. Hadis sahih disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, bagaimana untuk kaum wanita yang bisa menahan amarah, mengekang emosi? Sama, Allah akan berikan untuk mereka pahala. Nah, pahala yang terbaik, pahala yang paling besar. Seperti apakah bentuknya? Kalau laki-laki diberikan bidadari, apakah perempuan diberikan apa? Wallahu a'lam bishawab. Ini perkara gaib, hari kiamat nanti yang akan terjadi. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak memberitakannya untuk kita. Nah, subhanallah, ketika hadis ini saya sampaikan kepada dia, maknyus sambil tertawa, begitu ya Ustaz? Iya, begitulah Islam mengajarkan kepada kita. Islam mengajarkan kepada kita saat konflik rumah tangga itu terjadi, bukan kemudian marah-marah emosi, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Sekalipun kemudian istri diam, istri mengatakan iya, istri mengatakan manut, istri mengatakan salah, tetapi tetap ada luka yang telah tergores di dalam hatinya, dan luka itu susah untuk dihilangkan, betul-betul hilang. Nah, coba saya sampaikan kepada dia, coba sekarang kembali ke rumah. Nah, pulang ke rumah, cari waktu yang tepat, ajak istri, ajak anak-anak keluar, cari makan di warung, suasana santai. Nah, coba sampaikan permohonan maaf. Oh, ya enggak bisa. Sekali lagi, yang dicari bukan benar salah, Mas. Yang dicari itu solusi yang paling indah itu seperti apa? Apa sih salahnya mengalah sedikit? Asalkan hasil terakhirnya menjadi momen yang terindah, kan begitu. Aku salah, mohon maaf. Mulai hari ini saya akan lebih baik dalam bersikap, lebih lembut, lebih kasih, lebih cinta. Saya yakin wanita sekeras apapun hatinya, walaupun sekeras baja, ketika seorang suami mau turun mengalah sedikit saja, akan luluh, akan cair hatinya, walaupun beku sebeku bekunya. Kalau sudah seperti itu, kan akhirnya momennya paling indah. Sama-sama mengakui, nah, mengakui salah, mengakui keliru. Nah, itu pentingnya kita belajar ilmu agama. Itulah pentingnya kita belajar ilmu agama, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sehingga cara dan langkah yang kita pilih untuk menyelesaikan masalah terbaik dan paling indah. Paling indah. Mereka yang kurang memahami ajaran Islam, seperti tadi contohnya, semua masalah akan dihadapi dengan marah-marah. Semua problem yang terjadi akan dihadapi dengan emosi tinggi. Nah, yang kemudian berakhir dengan perceraian. Sekian banyak perceraian terjadi di sekitar kita. Di antara kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, terjadi hanya karena masalah-masalah yang sifatnya sepele dan remeh. Hanya masalah gengsi, ego, nah, yang tidak bisa dikalahkan. Akhirnya perceraian yang terjadi. Padahal perceraian yang terjadi itu akan membuat iblis merasa senang dan berhasil. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan dan mengkhabarkan kepada kita bahwa singgasana iblis itu letaknya di atas lautan lepas. Di manakah tepatnya? Wallahu a'lamu bissawab. Nabi Muhammad tidak menjelaskan secara pasti di manakah letaknya. Beliau hanya menyampaikan bahwa singgasana iblis itu ada di atas lautan lepas. Dari sanalah iblis akan mengirimkan bala tentara untuk menyesatkan umat manusia, anak cucu Adam alaihis salam. Karena iblis punya dendam kesumat kepada Nabi Adam alaihis salatu wassalam. Nah, disebarkan bala tentara dan pasukannya. Jadi setiap saat, setiap waktu, setiap hari, nah, bala tentara dan pasukannya datang menyampaikan laporan. Nabi Muhammad menceritakan bahwa ada di antara mereka melaporkan, wahai iblis, hari ini saya telah sukses menggoda anak cucu Adam sampai kemudian dia minum minuman keras. Iblis mengatakan belum seberapa. Kecil itu yang kamu lakukan. Yang lain melaporkan iblis, hari ini saya sudah sukses. menggoda anak cucu Adam sampai akhirnya dia membunuh, mencuri, sekian banyak dosa diceritakan. Itu masih belum seberapa. Tetapi ketika ada satu di antara mereka datang melaporkan, wahai iblis, hari ini saya telah sukses memisahkan antara suami dan istri, membuat mereka bercerai. Kata iblis, ini dipuji, disanjung, diangkat-angkat prajuritnya yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Nah, sekian banyak perceraian terjadi, masalahnya sepele. Masalah itu sepele, ringan. Yang sebenarnya tidak ada yang salah. Suami tidak salah, istri tidak salah. Hanya salah paham. Kesalahan itu tidak ada, hanya salah paham. Nah, terjadi perceraian. Kenapa yang seperti ini sampai terjadi? Karena kurangnya ilmu agama. Karena kurang pahamnya tentang ajaran Islam yang mulia. Kalaulah dia paham tentang ajaran Islam, perceraian itu akan sangat mungkin dihindarkan. Karena dia paham bahwa sekali bercerai, nah, akan membuat iblis senang, akan membuat iblis tertawa bahagia. Mereka yang belajar agama, mereka yang bisa mendalami Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, suami istri bertengkar, pas suami istri bertengkar, debat suara tinggi, nah, betul-betul tinggi suaranya, ini kan masalah terjadi dalam rumah tangga. Orang yang berilmu dan dia faham ajaran agama, ketika terjadi pertengkaran, perdebatan tinggi seperti itu, sama-sama sadar, sama-sama mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat, langkah pertama yang dilakukan oleh orang yang berilmu ketika terjadi konflik, bukan cuma dalam rumah tangga sebenarnya, konflik apapun yang terjadi di sekitar kita, kita berdebat, bertengkar dengan orang, dengan tetangga, dengan siapapun dia, Islam mengajarkan kepada kita untuk berta'awudz. Itu langkah pertama yang harus dilakukan. A'udzu billahi minasyaitan ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan dan bujuk rayu syaitan yang terkutuk. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari sahabat Sulaiman ibn Sard radhiyallahu taala anhu. Istabba rajulani. Ada dua orang saling bertengkar. Tengkar. Hatta marrat wajha, sampai wajahnya itu merah, sampai urat lehernya itu naik. Atas orang marah kan seperti itu. Ketika terjadi pertengkaran tersebut disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat yang ada di sekitarnya, kalau seandainya mereka mau membaca sebuah doa, akan hilang emosi dan amarah yang mereka rasa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahabat Nabi, mereka yang punya semangat untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain, segera menemui dua orang yang sedang bertengkar itu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda demikian dan demikian, mengajarkan doa tadi ketika sedang marah dan emosi. Salah seorang di antara mereka, Abi Junun, memangnya saya gila mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang sedang marah, emosi, tidak bisa berpikir secara sehat. Lihat, sabda dan bimbingan Nabi pun tidak diikuti. Apakah Nabi kemudian marah? Apakah Nabi kemudian tersinggung? Apakah Nabi kemudian menjatuhkan hukuman dan sanksi? Jawabannya tidak. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam faham dan mengerti betul bahwa dua orang itu sedang dalam keadaan marah dan emosi. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah ini loh, doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika kita sedang marah dan emosi. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi bayangkan misalkan ada suami istri, sepasang suami istri marah, berdebat, tinggi suaranya. Lalu mendapatkan taufik dari Allah, sama-sama mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang jelas tutup segera pintu syaitan. Tutup segera pintu syaitan dengan mengucapkan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meminta, memohon, berharap bantuan dan pertolongan dari Allah agar syaitan tidak masuk. Setelah itu mereka duduk, bayangkan suami istri seperti ini ya, konflik. Setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sama-sama duduk, tenang. Karena dalam beberapa riwayat kita diajarkan seperti itu. Kalau marah dalam keadaan berdiri, duduk. ketika duduk masih juga marah, berbaring. Nah, berbaring itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang dalam keadaan berdiri lebih cenderung untuk marah, untuk berkata-kata. Mereka yang kemudian duduk lebih cenderung tenang berpikirnya. Lebih apalagi mereka yang kemudian memilih untuk berbaring, tiduran, atur nafas, tarik dalam-dalam, lepaskan pelan-pelan. Kan itu. Fikirkan dulu auzubillahi minasyaitonirrajim tadi. Sudah sama-sama tenang, tidak perlu diikuti apa yang ingin diungkapkan oleh hati melalui lisan. Diam sampai kemudian keadaan tenang. Nah, orang yang berilmu, mereka yang belajar agama, mereka yang belajar agama dalam posisi seperti ini, dalam posisi seperti ini, yang diingat-ingat selalu, yang kemudian dibangkitkan kenangannya adalah kebaikan-kebaikan pasangannya, momen-momen indah yang pernah dilalui bersama. Ini orang yang berilmu. Misalkan sekarang nih, saya marah dengan istri saya. Istri saya melakukan sebuah kesalahan besar bagi saya. Saya marah. Nah, bimbingan Islam untuk mereka yang mau belajar agama, pertama ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu duduk. Kalaupun perlu berbaring. Setelah itu pikirkan kembali jasa, pengorbanan, perjuangan, kebaikan, cinta, kasih yang telah diberikan oleh istri saya kepada saya. Diingat-ingat lagi perjuangan saya untuk mencintai istri saya. Kan gitu. Melamar, ini harus begini. Ingat-ingat kembali itu, kenang-kenanglah momen-momen indah yang pernah dilalui bersama. Ingat, oh iya, saya dulu pernah sakit sekian hari, istri saya selalu setia menemani. Saya dulu sedang susah, istri saya menghibur. Saya dalam keadaan lapar, pulang dari tempat kerja, saya datang ke rumah, makanan sudah siap, disambut dengan senyum, dipeluk, dibelai, didoakan. Nah, bagaimana istri saya ketika waktu itu mengandung anak-anak saya, melahirkan, betapa susahnya, toh nyawa, kata orang Jawa, mempertaruhkan nyawa. Itu diingat-ingat terus. Siapa yang bisa melakukan hal ini? Mereka yang mau belajar agama, mereka yang mau memperdalam dan bertafakuh di dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang tidak belajar agama, mereka yang kurang memahami ajaran Islam, pada umumnya lazimnya ketika bertengkar, terjadi pertengkaran suami dan istri, yang dilakukan apa? Mengingat-ingat. Monggo dilanjutkan. Pengalaman kayaknya. Mengingat-ingat kejelekannya, dikumpulkan jadi satu. Kenapa? Syaitan sudah masuk tadi. Pintu yang mestinya ditutup agar syaitan tidak masuk dengan mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dibuka lebar-lebar, syaitan main di situ. Bahkan kenangan pahit yang sudah sekian lama tidak kita ingat, hari itu ingat. Oh iya, istri saya begini, istri saya begini, istri saya begini, istri saya, oh benar memang ini. Perempuan ini memang begitu katanya. Kebaikan-kebaikannya hilang. Nah, yang diingat itu yang jelek-jeleknya, salah-salahnya, kurang-kurangnya. Kan begitu. Sebaliknya istri pun sama. Dalam keadaan pertengkaran yang demikian, konflik rumah tangga, seorang wanita muslimah yang mau belajar agama, makanya kita sebagai suami dorong istri itu mau belajar agama. Dorong, dukung. Kalau misalkan seorang istri mengatakan, "Mas, tolong diantarkan saya belajar agama." Antar. Toh itu bukan untuk manfaat dan kebaikan dia seorang, bukan. Tapi nantinya yang akan merasakan kita sebagai suami. Ketika istri kita menjadi seorang wanita muslimah yang baik, faham dan mengerti tentang ajaran agama, kebahagiaan itu yang merasakan bukan cuma dia, kita pun ikut merasakannya. Dorong istri untuk belajar agama, sedikit demi sedikit, bukan dipaksa, bukan dengan apa gaya diktator, harus begini dan begitu, enggak. Dengan cara yang lembut, ajaklah istri kita untuk semangat belajar agama. Nah, ketika istri kita sudah belajar agama, lihat Islam mengajarkan, istri saat bertengkar dengan kita, dia akan terbimbing dengan baik, terarah dengan benar. Ketika dia marah kepada kita, tersinggung dengan kita, apa yang akan dia lakukan karena dia sudah belajar agama? Istri kita akan berpikir kebaikan-kebaikan kita sebagai suaminya. Iya, dulu saya sakit, suami saya sampai rela libur dari kerja demi menjaga dan memperhatikan saya. Suami saya itu gak bisa masak, anak mama kan itu, megang kompor aja gak bisa. Tapi ketika saya sakit, subhanallah, latihan nyalakan kompor gas, cetak, cetak, cetak. Enggak bisa mah, cetak, cetak. Coba lagi pak, cetak. Akhirnya bisa. Motong-motong bawang putih, bawang merah, enggak bisa. Tapi karena saya sakit, demi saya potong sampai terluka jarinya. Dan itu, suami saya itu nyuci aja enggak bisa, membedakan pakaian putih dengan pakaian yang berwarna, pakaian yang luntur dan yang tidak, mana yang lebih didahulukan, pakaian luar, pakaian dalam, enggak ngerti. Tapi ketika saya sakit, dia berjuang. Semestinya deterjen itu cukup satu sendok kecil yang sudah disediakan di apa kemasannya, ini enggak, langsung seperempatnya, karena berpikir kalau semakin banyak harus semakin cepat bersihnya. Kan begitu cara berpikir seorang istri yang baik, seorang istri yang salehah, seorang istri yang sudah belajar agama, akan dia ingat-ingat selalu. Ketika dia sedang marah kepada suaminya, kebaikan suami saya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dengan cara seperti itu akhirnya apa? Syaitan mundur ke belakang. Oh, gak bisa diganggu orang ini, tidak bisa digoda dari pintu yang satu ini. Tapi bayangkan misalkan istri kita gak paham agama, istri kita tidak didorong untuk belajar Islam, Islam seperti yang diwariskan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, Al-Quran dan hadith-hadith beliau. Apa yang akan terjadi? Istri akan memikirkan dan menggabungkan semua kenangan pahit dan keburukan-keburukan suaminya. Iya, suami saya itu dulu begini, begini, begini. Kumpulkan jadi satu. Syaitan berusaha untuk memecah dan memisahkan suami dan istri ini. Itu pentingnya kita belajar agama. Kita belajar agama, istri kita belajar agama. Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, seorang suami yang belajar Islam, seorang suami yang belajar Islam, seorang suami yang memperdalam pemahamannya tentang Islam, ketika terjadi konflik rumah tangga itu, dia tidak akan pernah berpikir, dia tidak akan pernah berpikir akan mampu hidup sendiri tanpa istri. Dia akan berpikir bagaimanapun juga tidak akan mungkin saya bisa hidup tanpa istri. Saya tidak bisa hidup sendiri, saya tetap memerlukan seorang istri. Tapi lihat mereka yang tidak belajar agama, perhatikan mereka yang tidak paham tentang ajaran Islam. Ketika terjadi konflik rumah tangga, segera dia berpikir, urip dhewe yo iso. Perlu diterjemahkan gak? Terjemahkannya pakai bahasa Banjar. Ada yang bisa menerjemahkan? Pakai bahasa Banjar. Maksudnya, ketika terjadi konflik rumah tangga tadi, orang yang tidak belajar agama segera berpikir, saya hidup sendiri aja bisa kok. Hidup sendiri bisa. Tanpa seorang istri saya juga bisa. Bisa masak, bisa mencuci, bisa persiapan ini, bisa bersihkan rumah. Itu syaitan yang sudah apa namanya menggoda dan mempengaruhi arah berpikirnya dia. Nah, punya istri malah serba susah. Nah, punya istri itu malah serba susah. Mau pulang malam di SMS terus, di telepon, mas, di mana mas? Pengen mancing misalkan, karena dari kecil hobinya mancing, susah, diprotes terus sama istri. Ada yang hobi mancing nggak? Pengen futsal, pengen main bola, dikritik terus sama istri. Misalkan begitu ya, susah punya istri malahan kan gitu. Ah, akhirnya berpikir untuk cerai. Berpikir untuk berpisah, oh, bisa sendiri kok. Punya istri malah nyerimpetin, malah bikin susah hidup, malah kita terkekang, terbelenggu, terpenjara. Itu syaitan masuk. Cara berpikirnya orang yang tidak belajar agama seperti itu. Tapi orang belajar agama Islam, ajarannya Nabi Muhammad SAW dan praktek yang dilakukan para sahabat, cara berpikirnya tidak demikian. Dia justru berpikir, jangan sampai. Tetap bagaimanapun juga, walaupun saya laki-laki, sesempurna apapun laki-laki, Allah ciptakan manusia itu dengan berpasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian dengan berpasangan. Sesempurna apapun Anda, wahai laki-laki, tetap memerlukan seorang wanita, dalam hal ini istri, dalam ikatan yang sah dan syar'i tentunya. Nah, sama juga perempuan seperti itu. Kalau terjadi konflik dalam rumah tangga, beda sikap seorang istri yang belajar agama dan yang tidak mengerti secara mendalam tentang ajaran Islam. Mereka yang tidak mengerti ajaran Islam berpikirnya pendek, cerai. Mas, pulangkan aku kepada orang tuaku, mas. Itu sering terjadi, bahkan selalu saja terjadi. Nah, dia berpikir golek duit dhewe ya iso, tidak perlu bergantung pada suami. Dari kecil saya juga hidup mandiri, ngekos, pisah dengan orang tua, bisa kok. Itu pikiran pendek. Ketika terjadi masalah dalam rumah tangga seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak belajar agama. Karena dia tidak faham tentang Islam. Islam yang mengajarkan kepada kita tentang rahmah, cinta, kasih sayang, mawaddah, sakinah, keluarga yang harmonis. Bandingkan dengan seorang istri yang salihah, istri yang mau belajar agama, istri yang selalu kita dorong dan kita motivasi untuk memperdalam pemahamannya tentang Islam. Ketika terjadi konflik rumah tangga tadi, tidak akan berpikir untuk bisa hidup sendiri. Dia akan tetap terus berpikir, tidak mungkin saya bisa hidup tanpa suami. Amin. Sesempurna apapun Anda, wahai perempuan, wahai wanita, wahai istri, tidak akan mungkin bisa hidup sendiri tanpa laki-laki. Walaupun Anda bisa cari uang sendiri, walaupun fisik Anda luar biasa, atlet taekwondo tingkat provinsi, bisa melindungi diri sendiri, wah, semua serba lengkap, ciri-ciri laki-laki ada pada dia, tetap ada ruang khusus yang hanya akan bisa diisi, ruang khusus yang kosong yang hanya bisa diisi oleh laki-laki. Gak bisa. Tetap itu Allah ciptakan fitrah manusia, laki-laki tertarik dan memerlukan perempuan, pada perempuan, perempuan memerlukan dan tertarik pada laki-laki, itu sudah fitrah. Jangan langgar garis fitrah ini. Berjalanlah sesuai dengan fitrah. Nah, subhanallah, ikhwati fillah barakallahu fikum, itu manfaatnya orang belajar agama. Orang belajar agama itu seperti itu, bisa menghadapi masalah konflik itu dengan solusi yang akan memberikan momen terindah dalam hidup kita. Kalau yang kita angkat malam hari ini sebagai contoh adalah konflik dalam rumah tangga, seperti itulah manfaatnya kita belajar agama. Manfaatnya kita belajar agama, karena di dalam Islam ini, alhamdulillah, di dalam Islam ini kita diajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik. Nah, sampai pun dalam konflik rumah tangga antara suami dan istri, cara penyelesaiannya pun sangat indah dan penuh dengan cinta kasih. Nah, penuh dengan cinta kasih. Nah, untuk sampai pada tingkatan bercerai itu memerlukan sekian tahapan. Tidak langsung ada masalah cerai, tapi ada sekian banyak tahapan. Mulai dari memberikan nasihat yang berulang-ulang, mengingatkan, menegur dengan cara yang baik, hikmah dan bijak. Kemudian menghadirkan pihak ketiga yang sama-sama dipercaya oleh kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak merasa dirugikan, masing-masing pihak tidak merasa untuk kemudian dibela, kan begitu. Nah, dihadirkan pihak ketiga yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, orang yang berilmu. Setelah itu kemudian perwakilan dari keluarga istri, keluarga suami, dibicarakan secara kekeluargaan, secara musyawarah. Nah, terus sampai kalau betul-betul tidak bisa dipertahankan, barulah perceraian menjadi pilihan. Tapi sekian langkah. Sehingga setelah bercerai pun sama-sama tenang, tidak ada penyesalan. Tapi kalau langkah-langkah ini tidak ditempuh, kemudian akhirnya jatuh cerai, sekian banyak orang menyesali perceraian tersebut. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah pentingnya kita belajar agama. Apalagi terkait dengan tema yang diangkat. Nah, yang secara resmi akan dimulai besok, kan begitu. Tapi tadi sore sebagai mukadimah, malam ini mukadimah suplemen surplus ya. Yang ini. Ya paling tidak untuk membuat penasaran besok itu apa sih, kan begitu. Paling tidak ini sebagai mukadimah sudah cukup menggambarkan. Inilah pentingnya kita belajar agama. Pentingnya kita belajar agama bisa menyelesaikan konflik dalam rumah tangga itu dengan baik. Dan tidak marah-marah, tidak emosi, kan begitu. Punya masalah, del lari 3 hari 3 malam enggak pulang ke rumah. Itu kebiasaan banyak orang. Punya masalah di rumah, lari naik motor pakai jaket, kemana mas? Pikirannya pokoknya rumah itu sebagai sumber konflik. Selama ada di dalam rumah berarti ada masalah. Cara berpikirnya seperti itu, pendek. Ambil motor pakai jaket, bawa dompet, uang secukupnya, pokoknya kamu di rumah aja sama anak-anak, saya tak main dulu, pakai helm apa cakil, sudah mikirnya kemana ya, ke rumah temennya, ada masalah enggak, cuma pengen nyantai sih. Dipikirnya dengan seperti itu kemudian masalah selesai. Justru semakin parah. Kenapa? Istri di rumah akan berpikir yang tidak-tidak, kan begitu ya? Istri akan berpikir yang tidak-tidak. Kemana suami saya pergi? Minimalnya istri kita akan akan bertanya-tanya tentang keselamatan suaminya. Jangan-jangan malah bunuh diri. Dan gitu, jangan-jangan kalau kecelakaan, ketabrakan, ini malah tambah susah. Apalagi nanti syaitan masuk. Itu pergi tuh cari istri yang lain lagi. Udah gak senang sama kamu, udah gak puas sama kamu. Makanya, macam-macam pikiran perempuan itu kalau sudah ditinggal, rasanya pengen bunuh diri. Katanya, kalau sudah ditinggal suami pergi seperti itu. Subhanallah, Islam tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Islam mengajarkan kepada kita, kalau ada masalah dalam rumah tangga, selesaikan di dalam rumah tangga. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Nah, masalah itu tidak akan selesai dengan pergi. Kalau orang Jawa bilangnya purek. Enggak tahu kalau orang Banjar bilangnya apa. Purek moyo wes. Boyak. Nah, gitu ya. Terus pergi ya. Oke. Okay. Hah? Laju. Tajun. Orang Banjar bilang. Tajun. Bagus ini oleh-oleh dari Banjarmasin ini. Tajun. Ada yang pernah melakukannya enggak? Punya masalah sama istri terus pergi sehari, enggak pulang-pulang, enggak ngasih kabar, HP dimatikan. Pernah ada yang merasakan seperti itu? Enggak usah dijawab. Mudah-mudahan kan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Saya hanya bercerita tentang keumuman saudara kita, saudara-saudara kita kaum muslimin, keumumannya seperti itu. Kalau punya masalah dalam rumah tangga, pergi sehari, semalam, HP dimatikan, pokoknya sudah enggak mau mikirkan istrinya. Subhanallah, enggak bisa selesai dengan cara seperti itu. Tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Padahal masalah seberat apapun dalam rumah tangga, bagi mereka yang belajar agama, untuk mereka yang punya pemahaman Islam dengan baik dan benar, itu hanya dalam hitungan detik selesai. Apa bisa? Ya bisa. Asalkan mau belajar agama. Asalkan mau belajar agama. Seberat apapun konflik itu. Coba cara yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasalam tadi. Baca ta'awudz. Duduk. Tahan emosi. Kekang amarah itu. Misalkan saya sebagai suami, istri diajak duduk. Pegang tangannya, peluk dia. Bukan malah di apa kamu? Apa kamu? Dijambak, ditampar. Tidak seperti itu Islam mengajarkan. Justru ketika ada masalah, cinta dan kasih kita ditambah. Pegang dia, peluk dia, belai rambutnya, selesai. Sambil mengatakan, aku yang salah, mohon maaf. Kira-kira kalau sudah seperti itu, istri kira-kira berontak apa enggak? Bayangkan kan itu. Kira-kira istri memberontak apa enggak? Kalau seorang suami misalkan ribut sama istrinya, suaminya apa tidak marah, dengan penuh kelembutan, dipegang. Bayangkan ini ya, yang belum menikah ya... Ya mohon maaf. Yang belum menikah ya mohon maaf kan itu. Coba bayangkan kita yang sudah berkeluarga, saat sekalipun istri yang salah, sekalipun istri yang salah. Saya katakan tadi dari depan, yang dicari bukan benar dan salahnya, tetapi penyelesaian yang paling indah kan begitu ya. Karena rumah tangga itu tanggung jawab kita sebagai suami. Coba bayangkan istri salah sesalah-salahnya. Kan gitu. Kita bersabar, kata-kata yang lembut, pegang tangannya, peluk dia. Peluknya jangan diginikan biar enggak bisa bernafas, bukan. Peluk dengan kasih sayang, dibelai rambutnya sambil bilang, aku yang salah. Afwan. Mohon maaf. Kalau misalkan dia keturunan orang Inggris misalkan, ya I'm sorry. Kan gitu. Kalau pas kebetulan keturunan orang Inggris ya I'm sorry, kan gitu sambil peluk. Kalau sudah seperti itu kira-kira istri apa? Iya, kamu yang salah, Mas. Wanita muslimah yang masih normal, yang masih baik, tidak akan mungkin melakukan hal yang seperti itu. Apalagi istri kita pun sama-sama belajar agama, kan begitu ya. Apalagi istri kita pun sama-sama mengerti ilmunya. Ketika kita sebagai suami tarik tangannya, seorang istri yang ngerti agamanya chemistry, nyambung kan gitu. Tangannya ditarik, ngapain sih, ngapain? Bukan, ditarik tangannya, ikut. Dipeluk, nyerahkan badannya. Dibelai juga. Kan begitu. Ketika suami mengatakan mohon maaf, istri mengatakan aku yang salah, Mas. Justru itu. berebut untuk mengatakan saya yang salah. Itu keuntungan orang belajar agama, hidupnya tenteram. Benar. Hidupnya tenteram. Tapi kalau yang tidak ngerti agama ya seperti itu, malah saling menyalahkan. Kamu yang salah, kamu yang salah. Nah, kamu yang salah. Nah, ini pentingnya belajar ilmu agama. Maka ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sudah secara detail, rinci, lengkap dalam konsep yang sempurna. Jadi rinci, detail dalam konsep yang sempurna, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam telah mengajarkan kepada kita seperti apakah harus menjalani kehidupan di dunia ini. Lengkap, rinci, detail dalam konsep yang sempurna. Apapun bidang yang kita bicarakan dalam kehidupan dunia, konsep Islam di sana sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Terutama dalam rumah tangga, Islam itu memberikan perhatian yang sangat besar terkait dengan urusan rumah tangga. Kenapa? Karena baik buruknya rumah tangga akan memberikan dampak dan pengaruh pada baik buruknya umat secara keseluruhan. Karena umat Islam ini kan terdiri dari rumah tangga, rumah tangga, rumah tangga, rumah tangga, rumah tangga, rumah tangga, kan begitu ya. Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang harmonis, itu akan memberikan advis, memberikan pengaruh positif pada semangat kerja kita, pada soleh dan solehnya, solehahnya anak-anak putra-putri kita. Nah, itu akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pada orang tua kita, pada mertua kita, tetangga dan kerabat kita, bisa menjadikan contoh. Terus kalau misalkan dibina rumah tangga ini harmonis, berikutnya harmonis, berikutnya harmonis, harmonis, harmonis, sebuah komunitas yang sangat harmonis sekali. Nah, maka Islam memberikan perhatian sangat besar tentang urusan rumah tangga. Perhatian Islam kepada urusan rumah tangga itu sangat besar sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang pelajaran fikih, misalkan ketika kita belajar fikih, misalkan baru pada hadis-hadis pertama di dalam kitab Taharah, pembahasan tentang tata cara bersuci yang diajarkan oleh Islam, tata cara bersuci di dalam Islam, nah itu dijelaskan dengan lengkap juga. Tidak ada satupun ajaran selain Islam yang penjelasan tentang tata cara bersucinya selengkap dan serinci Islam. Itu tidak ada. Nah, bayangkan dalam terkait dengan buang air kecil saja. Terkait dengan buang air kecil saja, Islam perhatiannya luar biasa. Mulai dari arah ketika buang air kecil. Bolehkah menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, ataukah harus, kalau dalam kita di Indonesia itu, ke utara dan selatan, tidak boleh ke barat dan ke timur. Itu diatur di dalam Islam. Bolehkah kita buang air kecil di posisi yang terlihat oleh orang, ataukah harus tertutup, atau mungkin menjauh agar tidak terlihat orang? Tempat yang kita pilih untuk buang air kecil, bolehkah di sembarang tempat? Nah, di bawah pohon rindang tempat orang berteduh, di pinggir jalan, apalagi di tengah jalan. Nah, di pos ronda misalkan bagian kolongnya. Itu dibahas di dalam Islam. Luar biasa, dibahas di dalam Islam. Boleh gak kencing sembarangan? Bolehkah buang air kecil di lubang-lubang yang di dalamnya ada binatang kemungkinan besarnya? Boleh ataukah tidak? Itu dijelaskan secara detail di dalam Islam. Tata cara bersucinya, apakah berdiri ataukah jongkok, duduk, itu dibahas di dalam Islam. Kemudian cara membersihkannya, menggunakan air, ataukah menggunakan batu, misalkan kalau tidak ada air. Kalaupun tidak ada air, menggunakan batu atau benda-benda yang lainnya seperti kayu dan yang semisalnya daun. Berapa kali? 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali, dibahas di dalam Islam. Ketika membersihkan najis ketika selesai buang air kecil, bolehkah menggunakan tangan kanan atau harus menggunakan tangan kiri? Lengkap di dalam Islam. Lengkap di dalam Islam. Nah, kalau hal-hal yang kita anggap sepele tadi betul-betul dikuasai, betul-betul dipahami dengan baik, luar biasa. Allahu Azza wa Jal akan menurunkan rasa tenang dan tenteramnya untuk kita. Sesuai, itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun mereka yang menjalankan Al-Quran melaksanakan keterangan-keterangan dan bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasalam, hidupnya pasti terarah, hidupnya pasti tenang, tentram, jika dia bisa mengamalkan Islam secara utuh. Ini kan tentang tata cara bersuci. Lalu apa kaitannya dengan rumah tangga, tata cara bersuci? Kita akan membaca hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan dan disusun oleh para ulama ahli fikih, mulai dari tata cara bersuci yang selalu terkait dengan rumah tangga, selalu terkait dengan rumah tangga, selalu terkait dengan rumah tangga. Kebersihan diri, kebersihan diri, bukankah itu memberikan pengaruh yang sangat besar dalam keutuhan rumah tangga? Coba bayangkan, dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri sama-sama tidak menjaga kebersihan diri, sama-sama tidak menjaga kebersihan tubuh. Mohon maaf, suaminya berbau badan apek, istrinya pun sama berbau badan apek. Apa jadinya rumah tangga seperti ini? Kan gitu, mau deket-deket aja, kan gitu ya. Ada sekian banyak kasus, sekian banyak kasus seorang istri dicerai, atau seorang suami kemudian ditinggalkan istrinya hanya karena masalah bau badan. Tapi Islam memberikan ajaran yang begitu, konsep-konsep ajaran kebersihan yang begitu sempurna. Jaga kebersihan tubuh, nah, jaga kebersihan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwa Nabi selalu sebelum masuk rumah beliau bersiwak dulu. Sebelum masuk rumah beliau bersiwak dulu. Apa kaitannya dengan urusan rumah tangga? Jelas erat kaitannya. Agar keluarga merasa nyaman kan ya, ketika berbicara, berkomunikasi, lebih dekat dengan istri, lebih dekat dengan anak-anak, komunikasi yang tanpa ada batas. Maksudnya tanpa ada batas itu bukan berarti sa'sa'e sembarangan, bukan. Maksudnya betul-betul keakraban itu terjalin, nyaman. Kenapa? Bau mulut, mohon maaf, itu tidak mengganggu. Lihat Nabi Muhammad sebelum masuk rumah siwakan dulu, bersiwak terlebih dahulu. Nah, kebersihan tubuh itu diperlukan sekali, diperlukan sekali. Nabi alaihissalatu wassalam senang menggunakan parfum, minyak wangi. Nah, ini ajaran Islam yang bila dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga kita, subhanallah, pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Bayangkan kalau kita sebagai suami, istri kita, mohon maaf, bau badannya penguk, kan itu, bau badannya penguk. Nah, bau keringatnya menyengat, bau bumbu dari dapur juga mengganggu. Misalkan kita sebagai suami kadang-kadang mau mendekat juga mikir kan tuh, aduh, kayak ada magnetnya positif dan negatif, positif sama positif, mundur, mundur, Mei, jangan dekat-dekat Mei. Tapi coba bayangkan, misalkan seorang istri yang tentunya belajar agama, yang paham tentang Islam, ketika suaminya ada, lihat dia mandi keramas, rambutnya menggunakan sampo yang wangi, bau badannya pun seperti itu, wangi, mulutnya wangi, semuanya serba wangi dan harum. Kira-kira seorang suami tertarik gak untuk memeluk, untuk mencium? Ini mohon maaf yang berumur keluarga, ini katakanlah sebagai modal dan bekal, kan begitu ya. Mohon maaf yang belum berkeluarga, ini bayangkan bagi kita yang sudah berkeluarga, kita kan tertarik kan ya, tertarik. Ada yang belum berkeluarga? Kok menunjuknya ke arah sini? Belum? Oh banyak. Ya hitung-hitung sebagai bekal, karena sebelum beramal kan harus ilmunya dulu. Lebih mending panjenengan, lebih mending Anda yang saat ini belum menikah, karena sudah punya bekal untuk menikah nanti. Yang kasihan sudah menikah puluhan tahun belum tahu ilmu seperti ini. Kan begitu. Seorang istri yang tahu agama, faham tentang Islam, akan tampil seperti itu, harum, bersih. Suami akan merasa nyaman di rumah kan ya. Nyaman di rumah, dekat-dekat istrinya, tidur pun sambil kalau bisa ditempelin di badannya. Nyaman. Subhanallah, itu ajaran Islam tentang taharah, tata cara bersuci. Nah, kita membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Misalkan hadis Maimunah atau hadis Aisyah atau hadis Ummu Salamah, ibunda-ibunda kita, istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam, yang menjelaskan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam seringkali mandi bareng, mandi bersama dengan istri-istrinya. Bukan bareng istri-istrinya enggak? Bareng bersama istrinya. bukan terus istri dua, istri tiga jadi satu, mboten. Jadi Nabi Muhammad dengan Aisyah, Nabi Muhammad dengan Ummu Salamah, Nabi Muhammad dengan Maimunah, Nabi Muhammad dengan istri yang lain mandi bersama. Nah, orang yang tidak paham Islam kayak gini kok dibahas. Hari gini masih bahas kayak gitu. Ini zaman modern, milenium, yang dibahas kok kayak seperti itu. Subhanallah. Ini inti kebahagiaan dan ketentraman hidup kita itu justru di hadis-hadis yang seperti ini. Kan gitu. Apa artinya harta banyak? Apa artinya pangkat dan kedudukan? Apa artinya tanah luas dan bangunan yang tinggi? Apa artinya jajar mobil dan motor di garasi? Kalau ternyata dalam rumah tangga kita seperti sebuah neraka saja. Lihat istri aja sudah kayak dicucuk-cucuk matanya itu, cas cas cas cas. Dengar suara istri kayaknya gatel. Kan gitu. Apa artinya? Tapi hidup sederhana apa adanya, tapi luar biasa, mesra dan romantisnya kan gitu. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita seperti itu, mandi bersama. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam dalam beberapa riwayat, riwayat disebutkan membantu istrinya mandi, ikut mengguyurkan, ikut membasuh. Subhanallah. Ini justru ini yang dicari oleh sekian banyak orang, hidup tentram, hidup bahagia. Dan alhamdulillah sudah kita temukan di dalam Islam, sudah kita temukan dalam Islam. Orang zaman sekarang pada umumnya, jangankan mandi bersama, sarapan bareng aja sebulan sekali belum tentu. Sarapan bareng, apalagi suap-suapan. Mohon maaf, istrinya sibuk, suaminya sibuk. Apalagi mereka yang hidup di Jakarta dan kota-kota besar kan gitu. Mau berangkat kerja aja jam 4, jam 3 harus bangun, sholat subuh gak tahu sholat apa enggak. Sekalipun sholat ya paling cepet, telat lagi. Kan begitu. Jangankan mau mandi bareng. Mohon maaf ini yang belum berkeluarga ya. Jangan bayangkan piye yo. Ilmu harus disampaikan. Ini ajaran Islam. Kan gitu. Mohon maaf banget ini. Mohon maaf sekali. Bayangkan mereka yang kehidupannya seperti itu. Anda sebagai seorang pejabat tinggi eselon 1, eselon 2 sebagai seorang menteri, tapi ketemu istri seminggu sekali. Aduh, mohon maaf. Lebih bagus jadi petani, tapi pagi ketemu istri, siang pulang disuapin istri, sore sudah pulang disambut istri, malam bercengkrama ngobrol bersama istri. Pas jadwal taklim boncengkan istri ke tempat taklim, pulang malam-malam, wah, udara malam silir kan gitu. Wah, itu sudah yang dicari dan diharapkan oleh sekian banyak orang. Saya katakan tadi mereka yang hidup di Jakarta, di kota-kota besar. Subhanallah. Untuk intensitas pertemuan suami dan istri itu berapa persen sih? Kan itu. Suami kerja di pabrik, istri kerja di pabrik. Suami shiftnya malam, istri shiftnya pagi. Atau shiftnya bareng-bareng. Kapan ketemunya? Apa enak hidup seperti itu? Apa indah kehidupan yang demikian itu? Kan tidak. Lihat Nabi Muhammad mengajarkan, mandi aja bareng, makan bareng, tidur bareng. Ini yang hanya bisa kita dapatkan di dalam ajaran Islam. Hanya bisa kita temukan ketika kita sudah mau duduk, belajar sedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa suap-suapan dengan istrinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan di dalam beberapa riwayat yang kemudian dijelaskan para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, kan gitu. Nabi alaihi salam itu kalau sudah makan ya pakai tangan begini, enggak pakai sendok. Kalau sudah selesai, mohon maaf yang belum menikah. Kalau sudah selesai itu mohon maaf, jarinya itu dibersihkan oleh istrinya. Kan biasanya kan kalau kita makan ada sisa kuah, ada sisa nasi, upo gitu ya, sisa apa begitu. Itu yang bersihkan istrinya. Kemudian jari jemari istri Nabi yang membersihkan siapa? Mesra banget ya. Yang membersihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bayangkan aja jari jemarinya Aisyah dibersihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mulut beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis-hadis yang kita pikir apa? Kecil, ringan, remeh, tapi luar biasa pengaruhnya pada kehidupan rumah tangga kita. Sekali lagi, rumah tangga itu sudah sumber dari ketenangan dan ketenteraman hidup kita. Kalau rumah tangga itu baik, kehidupan kita pun akan baik. Semangat ya. Semangat. Tapi misalkan orang kalau sudah punya konflik rumah tangga, kerja aja gak semangat. Kerja itu tidak konsentrasi. Kan begitu ya. Kerja tidak semangat, kerja tidak konsentrasi. di jalan pun tidak konsentrasi, kadang-kadang nabrak, kadang-kadang jatuh. Lampu merah tetap diserobot, lampu hijau perlu ditantin-tantin dari belakang biar kita maju. Tintin, oh ya hijau. Karena pikiran kita tidak fokus, tidak tenang. Tapi bayangkan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang indah. Semangat kerja untuk membahagiakan istri, kan begitu? Semangat kerja biar cepat pulang ketemu dengan istri. Semangat kerja menabung, ngajak anak-anak main kemana, makan kemana, berkunjung kemana, silaturahmi kemana. Semangat. Nah, itu pentingnya kita belajar Islam, pentingnya kita ngaji, pentingnya kita kembali ke masjid, pentingnya kita kembali ke masjid. Kalau ingin mendapatkan ketenangan, datanglah ke masjid. Nah, kalau ingin mendapatkan ketenangan, datanglah ke masjid. Ikutilah pengajian-pengajian seperti ini. Dengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Simaklah hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan. Pasti Allah akan turunkan rasa tenangnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Huwallazi anzalas sakinata. Huwallazi anzalas sakinata. Alal mu'minin tentunya. Dialah Allah Azza wa Jal yang telah menurunkan rasa tenang. Allah lah yang menurunkan rasa tenang, rasa tenteram di dalam hati orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, bahwa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi, siapapun mereka yang berkumpul di salah satu rumah Allah di dalam masjid, mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya, pasti kata Allah, rasa tenang itu Allah turunkan untuk mereka semua. Rahmat Allah meliputi, malaikat-malaikat hadir, nah, menyaksikan, dan Allah akan sebut-sebut mereka di atas langit sana. Rasa tenang itu jaminan dan janji, jaminan dan janji dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang mau belajar agama. Bagi mereka yang mau belajar agama, subhanallah, sudah banyak yang kemudian merasakan lezat, nikmat dan manisnya setelah belajar agama lebih dalam. Dia tidak lagi terombang-ambing dalam kebingungan, akan melangkah, pasti melangkah kemana, akan memilih sebuah rencana, dia dengan mantap untuk menentukan rencana apa yang akan dilaksanakan. Kenapa? Terbimbing oleh agama. Terbimbing oleh agama. Nah, tapi mereka yang tidak terbimbing oleh agama, kacau kehidupannya. Sebuah kisah yang apa namanya, kita kumpulkan dari sekian banyak kisah. Misalkan, orang yang membuka usaha dengan mengandalkan uang riba, mengadakan peminjaman dana dan modal ke bank, sudah sekian banyak cerita berakhir dengan perhara. Nah, rumah tangganya kacau, bisnisnya ambruk, anak-anaknya entah kemana. Nah, dia sendiri sudah tidak berharta lagi. Kenapa? Bermuamalah, berinteraksi, membuka dan memulai usahanya, menjalankan usahanya dengan uang riba, pinjam ke bank dengan suku bunga tertentu, kemudian surat tanah atau ini BPKB dan semisalnya sebagai jaminan. Awalnya mulus-mulus saja, ketika kucuran dana itu turun, toko dibuka, barang-barang sudah diisikan, ada kendaraan yang bisa digunakan, istrinya senang, anak-anaknya pun demikian. Dipikirnya sudah sukses, padahal itu semua hutangan. Dipikirnya itu adalah milik dia, padahal bukan. Nah, sudah banyak orang bercerita, nah, bertanya kepada saya, apa yang harus dia lakukan kalau sudah seperti itu? Uang riba, ingat, satu-satunya dosa dan kesalahan yang dilakukan hamba, satu-satunya dosa yang Allah umumkan perang kepada para pelakunya, itu dosa riba. Allah menyatakan dalam Al-Quran, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka sampaikan, umumkan perang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang melakukan itu tadi. Nah, kegiatan riba, meminjam uang dari pihak bank dengan suku bunga tertentu, nah, yang sudah ditetapkan oleh bank, itu dilarang, diharamkan di dalam Islam. Kalau seorang hamba sudah diperangi oleh Allah, itu tadi, rumah tangganya hancur. Rumah tangganya hancur. anak-anaknya terbengkalai. Nah, dia ditinggal oleh orang, dia tidak lagi dipercaya, dia jatuh miskin. Surat tanah tadi yang sudah digadaikan sebagai jaminan akhirnya hilang. Nah, bank menjual tanah tersebut dengan harga yang serendah-rendahnya, asalkan uang yang telah dia pinjam, yang telah dia pinjamkan kepada orang tersebut bisa dikembalikan, selesai. Nah, itu sudah pasti sudah banyak terjadi. Jelas kok ayatnya di dalam Al-Qur'an. Nabi alaihi salatu wasallam juga menyatakan Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang membantu, orang yang menyerahkan, orang yang ini, semua 7 orang yang terkait dengan kegiatan riba itu semuanya mendapatkan laknat dari Allah azza wajalla. Bukan cuma orang yang makan riba, tapi yang membantu, yang ini boncengkan, semuanya kena. Untuk menunjukkan bahwa riba itu adalah dosa yang sangat besar di dalam Islam. Nah, kenapa hal yang seperti ini sampai terjadi? Karena tidak belajar agama, tidak faham tentang Islam. Buktinya sekian banyak saudara-saudara kita kaum muslimin terikat dan terjerat dosa riba. Di sekitar kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, kenalan kita, sekian banyak. Nah, akibatnya itu, tidak belajar agama, akhirnya tidak bisa menentukan ini halal dan haram. Kadang-kadang, orang yang baru belajar agama, kaget. Wah, setelah ikut ngaji salaf, ikut ngaji ahlu sunnah, apa-apa orang itu, semua-semua gak boleh, ini dilarang, itu gak boleh, itu haram. Piye apa ini? Seharusnya kan berpikir, kan begitu? Seharusnya berpikir, alhamdulillah, setelah belajar Islam, Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, akhirnya mengerti, oh itu tidak boleh, oh ini dilarang, oh ini haram. Kan gitu. Daripada kita melakukan sebuah pelanggaran, urusan dunia saja kita merasa senang dan bahagia kok. Kalau bisa memahami larangan-larangan itu agar kita tidak terjatuh dalam larangan tersebut. Urusan rambu lalu lintas lah sebagai contoh sederhana. Urusan rambu lalu lintas. Kita kalau tidak paham rambu lalu lintas, berapa kali kena tilang? Kan gitu. Dalam sehari bisa mungkin 5 kali, 7 kali. Kan gitu. Ini dilarang masuk, masuk prit. Aduh kena, kena surat tilang. Baru jalan lagi, parkir padahal tulisannya P, seret. Dilarang parkir, kena lagi. Ini jalan satu arah, kita berlawanan arah, kena lagi. Nah, apa kemudian kita beralasan, gak usahlah belajar rambu-rambu lalu lintas. Loh kenapa? Nanti kalau sudah belajar, dikit-dikit gak boleh. Dikit-dikit dilarang, situ gak bisa. Lebih bagus gak tahu aja lah. Tapi akibatnya apa? Kena semprit, langgar aturan, kena hukuman, kena sanksi. Itu urusan dunia yang masih ringan bila dibandingkan dengan siksa dan hukuman di akhirat nanti. Kan begitu. Lebih baik kita pelajari Islam ini agar kita mengerti larangan-larangan, ya kan gitu. Konsekuensinya memang seperti itu. Wah, enggak boleh, ini enggak boleh, itu haram. Kok dunia jadi sempit? Alhamdulillah. Nah, justru dengan cara seperti itu kita akan bebas dari sekian banyak pelanggaran. Ketika kita terbebas dari sekian banyak pelanggaran, harapannya nanti di hari kiamat tidak ada saksi, tidak ada sanksi dan hukuman yang Allah jatuhkan untuk kita. Yang jelas, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah barangkali nasihat pada malam hari ini yang ingin saya sampaikan. Betapa pentingnya kita belajar agama Islam ini agar kehidupan yang tentram, tenang itu bisa kita raih, terutama bisa diwujudkan dalam lingkungan rumah tangga kita, di tengah-tengah keluarga kita. Sebab orang yang tidak mau belajar agama, orang yang tidak belajar agama, kehidupannya itu jauh dari kata bahagia dan kata tentram. Orang yang tidak belajar agama, hidupnya itu tidak terarah. Orang yang tidak mengerti tentang Islam dan ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dia akan kebingungan. Mau kemana akan melangkah, kemana akan bergerak, kemana akan berjalan, dia tidak faham. Nah, maka dari itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua agar terus bisa istiqomah, menjaga semangat belajar, menjaga semangat memperdalam tentang Islam dengan harapan Allah azza wa jal akan memberikan ridhonya untuk kita semua, mencurahkan rahmat, barokah, dan inayahnya untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali untuk pertemuan malam hari ini cukup sekian. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Atau mungkin ada pertanyaan? terkait dengan materi tentunya. Kalau tidak terkait dengan materi nanti bisa ditunda dulu. Yang terkait dengan apa yang telah saya sampaikan tadi, mungkin ada yang disampaikan pengalaman barangkali atau kasus yang terjadi. Kalau tidak ada ya kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.